Hari-hari mencari ikan, ikan dicari dalam muara. Hari-hari mencari makan, mencari makan dengan sengsara. Blak ciblak uang, uangnya kerendam minyak. Dasar nasib malang, dapat janda anaknya banyak. Di sini lobang, di sana lobang, lobang ditutup si daun singkong. Di sini utang, di sana utang, terima gaji tinggal amplop doang. Blak ciblak uang, uangnya dalam gerobok. Dasar nasib malang, abis gajian kayak orang mabok. Hari-hari mencari ikan, ikan dicari dalam muara. Hari-hari mencari makan, mencari makan dengan sengsara. Blak ciblak uang, uangnya kerendam minyak. Dasar nasib malang, dapat janda anaknya banyak. Blak ciblak uang, uangnya kerendam minyak. Dasar nasib malang, dapat janda anaknya banyak. Bagaimana ngempaninnya nih?